Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ila nahjihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd ikhwani wa akhawati fillah ayuhal mustami'un al-kiram wal musyahidun al-ahibba para saudaraku pendengar maupun pemirsa TV Raja yang saya cintai, alhamdulillah kita kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian ta'lim al-lughah al-arabiyah al-mahbubah, pengajaran bahasa Arab yang kita cintai ini. Kita telah masuk kepada ad-darsul al-khamis, pelajaran yang kelima, dan hiwar ini qara'nahu fi al-usbul madhi, kita telah baca hiwar pada minggu yang lalu, dan juga kita telah keluarkan ba'dal qawaid an-nahwiyah al-madrusah, beberapa kaedah grammar nahu yang sudah kita pelajari. Wa fi hadhihi al-lailah, pada malam ini kita lanjutkan, yaitu kita akan berusaha untuk nutarjim ini, kita terjemahkan hadhal hiwar ila lughatina, ke dalam bahasa kita, yaitu al-lughah al-indonesia, ke dalam bahasa Indonesia. Wa thumma nakhthu fi tamarin, kita melangkah kepada latihan-latihan al-mawjuda fi hadhal kitab. Taib ikhwani wa akhwati fillah, نرجو منكم المشاركة في هذا التعليم yaitu interaktif untuk dalam pelajaran ini. Baik, wa bikhtisar waqt, menyingkat waktu. Nah, kita persilakan dibaca dulu, kemudian yutarjimah, dia terjemahkan. Baik, fadal sarisan. Berikan kesempatan kepada pendengar dan pemirsa TV Roja langsung di line telepon 0218236543. Dan silakan dibaca kembali hiwar yang terdapat darsul khamis halaman 49, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, kita berikan kesempatan di telepon 0218236543. Silakan. Baik, halo. Ya, kami sampaikan kembali di 0218236543. Kita terima untuk satu penelpon yang pertama. Baik, halo. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, dengan Ummu Fatimah. Terima kasih, barakallahu fik. Silakan Ummu. Barakallahu. Naam. Dibaca dulu tadi ya. Iya, silakan. Ad-darsul khamis fi maktab mudiri mahalil lughatil arabiyyati. يسمع طرف على الباب ادخل يدخل شاب ويسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الطالب جديد أنت لا أنا زائر أهلا وسهلا اجلس من أين أنت أنا من باكستان أنا محاضر في معهد اللغة العربية بلاهور جئت حاجة بلاهور نعم بلاهور نعم بلاهوري بلاهورة بلاهورة نعم لماذا بلاهورة؟ اسم علم أستاذ نعم هذا اسم مكان نعم وهذا ممنوع من الصرف نعم. قبل بالتنوين ما العلة؟ apa ilatnya? Tadi isim alam tadi san. Dia punya dua ilat. Oh ilat. Nah. Al illah al ula alamiah isim alam. Illah thania. Nasib. Ajamiah. Oh. Ajam. Lahore ini bukan bahasa Arab. Oh, ya, nama Ajam. Nah. Nah. Idan bilahura. Bilahura. جئت حجا فاغتنمت هذه الفرصة لزيارة معهدكم الشهير شهيري نعم. قيل لي إنه أحسن معهد للتعليم اللغة العربية لغير ناطقين بها فأحب أن أطلع على مناهجه وكتبه. طيب يكفي. نعم أستاذ. طيب ترجميها من أول. من أول. Pelajaran kelima. Di kantor kepala sekolah mahad. Biasanya mudir mahad di apa? Rektor saja. Iya, rektor. Iya, pimpinan rektor. Di kantor ya. Pimpinan mahad itu mahad lembaga. Oh, lembaga. Nah. Di kantor pimpinan lembaga bahasa Arab. Yusma'u itu diperdengarkan Ustaz ya. Bukan diperdengarkan. Nah, apa Ustaz? Yusma, terdengar tarqun alal bab. Oh, terdengar ketukan pintu. Nah, terdengar ketukan di pintu, ya. Udkhul, masuklah. Yadkhulu syabun wa yusallimu, masuklah pemuda. Seorang pemuda. Seorang pemuda. Kalau enggak ada alif lam, kita terjemahkan seorang. Oh, enam. Ya, karena di awal ini masih umum ya. Nah. Ya. Jadi seorang pemuda, masuklah seorang pemuda dan memberikan salam. Salam dan enggak perlu diterjemahkan itu. Ya, jadi mudirnya apa? Menjawab salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afali menjadi nun anta. Apakah kamu seorang murid yang baru? Naam, si maha siswa. Apakah kamu seorang mahasiswa yang baru? Tidak. Bukan, saya seorang zair itu pengunjung Ustaz ya. Iya. Naam. Atau iya, pengunjung. Pengunjung. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Duduklah. Dari mana kamu? Saya dari Pakistan. Ana muhadirun, saya pembicara Ustaz ya. Ah. Kalau di satu lembaga mahad muhadir itu apa? Kita lihat makamnya. Nah. Ini apa? Jadi muhadir itu dosen. Oh, iya. Nah, saya seorang dosen di lembaga bahasa Arab di Lahore. Saya datang sebagai haji. Tanam itu maka saya mengambil Ustaz ya. Bisa dikatakan. Iya, menggunakan kesempatan. Iqtanam tu hadhil fursata. Maka saya mengambil kesempatan ini untuk mengunjungi lembaga kalian asyahir yang terkenal. Iya. Bila dikatakan kepadaku sesungguhnya lebih baik lembaga lita'alim itu pengajaran. Innahu, perhatikan ada dhamir itu harus diterjemahkan. Jadi supaya sempurna mana khabarnya. Khabarnya ahsanu. Innahu qila, dikatakan sesungguhnya mahad kalian, nah, atau mahad anda itu bahasa apa santunnya barangkali ya. Innahu ahsanu ma'hadin, sesungguhnya mahad anda atau mahad bapak atau, ya, kembali kepada mudir kan, sesungguhnya mahad anda ahsanu ma'hadin, lebih baik lembaga yang paling baik, lembaga yang paling baik atau lembaga yang paling bagus untuk mempelajari untuk pengajaran ta'lim, pengajaran ta'lim. Sesungguhnya lembaga anda yang lebih baik untuk lebih baik ahsanu ma'had, lembaga yang terbaik, lembaga yang terbaik, nah, untuk pengajaran bahasa Arab yang orang untuk li ghairin natiqina biha, untuk yang selain orang, untuk yang untuk yang selain orang yang berbahasa Arab. Ghair itu bukan selain orang yang tidak, la minad la, li ghairin natiqina biha, bagi orang yang tidak bisa berbicara bahasa Arab. Oh, nah. Iya. Untuk orang yang tidak bisa berbahasa Arab. Iya. Fa uhibbu, maka aku uhibbu itu menyukai, ingin an aqtali'a, menunjukkan, bukan menunjukkan. Oh gitu. Iya. An aqtali'a, jadi saya ingin melihat. Iya. Memperlihatkan. Ustaz. Bukan memperlihatkan, melihat. Melihat. Iya. An attali'ah. Saya ingin melihat manahijihi wa kutubih. Iya. Ini kami bicarakan pemuda, bukan mudir. Kalau mudir ialah memperlihatkan. Nah. Saya ingin melihat. Saya ingin melihat manahij itu proses, bisa Ustaz? Bukan, manahij kemarin manhaj. Ini apa? Kurikulum. Metode. Bukan, kurikulum. Kurikulum. Nah, ya. Saya ingin melihat man ala attali'u ana uhibbu an attali'a ala. Kata attali'a mesti pakai ala. Uhibbu an attali'a ala manahijihi wa kutubih. Jadi saya ingin melihat kurikulumnya dan buku panduannya. Maka saya ingin melihat kurikulum dan buku panduannya. Buku panduannya, iya. Nah, Ustaz. Atau buku ajaran, iya. Oh, buku pelajaran gitu, Ustaz. Iya. Baik, Ustaz. Syukran, Ustaz. Afan. Jazakallah khair wa barakatikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jahit ini. Baik, jazakallah khair pada Muhanif. Fatimah ya, di Bekasi barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan di line telepon 021 823 6543. Silakan. Kita angkat kembali, halo. Ya, silakan, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Muadzillah. Ya, di Solo ya, Muy. Barakallahu fiik. Ya, marhaban. Ahlan. Ya, silakan. Ahlan, tafadhal ya Umm Abdullah. Marhaban jika Masmu Masmu Ismi Madi Belu Abdul Hadi Ya Terusu Fi Mahadina Dari Sunamin Ma'adomi Bila Dilalami Ya Tarawahu Adaduhum Bain Arba'ini Atin Rahom Sina Rahom Sini Atin Ramudatut dirosati dihi anatali adihi nushatun minal manahiji wahiyya hadiatun lak wahadihi ta'lu kutubina aina yumkini shira'u hadihil kutubah shira'u hadihil kutubi Aina yumkinuni shira'u hadhihi kutubi Hadhihi kutubu la tuba'u Yumkinuka al-husula alaiha Al-husulu fa'il Yumkinuka al-husulu alaiha Majjana Nah, majjanan Majjanan min markasi Min Mana markas? Enggak ada markas. Ini lama, Ustaz. Tak lama. Min imadati khidmatil mujtama'. Yumkinuka husulu alaiha majanan min imadati khidmatil mujtama'. Mujtama'. Naam, taib, yakfi. Terjemihha? Selamat datang kamu. Yeah. Apa namamu? Selamat datang. Ya. Nama saya Mahdi Ibn Abdul Hadi. Ya. Belajar di kami para pengajar Mana para pengajar? Dari Sun. Dari Sun. Apa tidak dari Sun? Para pelajar para pelajar. Iya. Jadi dari sun itu isim fa'il daripada darasa. Darasa itu belajar, dari sun orangnya. Kan isim fa'il. Iya. Jadi belajar di lembaga kami. Lembaga kami. Iya. Para pelajar. Para pelajar dari bagian besar negeri dunia. Nah, min mu'zami bilal alam. Dari sebagian besar negara-negara dunia. Iya. Ya tarawahu apa Ustaz? Enggak sempat buka kamusnya kemarin. Kita ada sepekan ya. Lupa. Ya tarawah itu berkisar. Berkisar jumlah mereka. Nah, jadi enaknya fa'il dulu diterjemahkan ada duhum. Jadi jumlah mereka Ya tarawah berkisar. Ya. Mereka berkisar 400 antara baina antara antara 400 sampai 550. Coba perhatikan bagus-bagus itu, baca adatnya bagus-bagus. Jumlah mereka berkisar antara 400 dan 550. Enggak. Jadi adadu ya tarawah adaduhum baina 450 wa 500. Iya. Jadi ya, jumlah mereka berkisar antara 450 sampai 500. Iya. Jadi antara 450 sampai 500. Iya. Jumlah mereka berkisar antara 450 sampai 500. Sampai 500, iya. Lama belajar dalamnya 2 tahun. Jadi wa muddatu dirasa masa belajar. Masa belajar. Iya. Selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Iya. Ini nuskhatun minal manahij. Mana nuskha? Nuskha itu bisa lembaran. Terjemahannya bisa eksemplar. Eksemplar. Bisa tibundel. Jadi ini satu bundel atau ini satu eksemplar minal manahij. Apa? Kurikulum. Kurikulum. Ya. Ini satu bundel dari kurikulum. Iya, enggak usah pakai dari lah. Min itu apa? Min itu bukan menunjukkan apa? Min itu lil bayan ya. Min itu untuk menjelaskan, bukan menunjukkan apa dari tempat. Iya, maka enggak diterjemahkan min itu. Karena itu min lil bayan. Jadi ini satu bundel kurikulum. Iya. Jangan dari kurikulum. Iya. Iya. Ini satu bundel kurikulum. Iya. Hadiah untukmu. Nah, ini hadiah untukmu, iya. Ini sebagian kitab-kitab kami. Kitab-kitab kami. Maksudnya apa kitab itu? Buku panduan, ya. Buku panduan. Iya, atau buku panduan. Kurikulumnya, iya. Taib, sama? Di mana kami bisa? Mana kami situ? Tidak ada kami situ. Saya ini di mana saya bisa membeli kitab-kitab ini? Iya, bagus. Ini kitab-kitab Adil ini Kutubu. Kitab-kitab ini tidak dijual. Tidak diperjualbelikan. La tuba. Tidak diperjualbelikan. Tidak diperjualbelikan. Iya. Dan kamu bisa Al-husulu 'alaiha. Mana hasala 'ala? Memperoleh. Memperoleh. Iya. Dan kamu bisa memperoleh Majanan. Secara gratis. Ya, secara cuma-cuma atau gratis ya. Dari. Dari. Imada bagian. Bagian. Imada itu kisim. Bagian apa? Bagian apa? Pelayan ke masyarakat. Mujtama itu masyarakat, iya. Jadi bagi pelayan ke masyarakatan. Ya, atau pelayan apa? Sosial. Iya. Kamu bisa memperolehnya secara cuma-cuma dari pelayan masyarakatan. Iya. Sosial, iya. Baik, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Muabdillah, jazakallah barakallahu fik. Kita berikan kesempatan kembali ada beberapa nas dan hiwar yang belum diterjemahkan. Kita lanjutkan di line telepon 021-823-6543. Silakan di belakang Muabdillah. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Abdul Basit. Abdul Wahid. Baik, masyaallah Abdul Wahid. Ikan jerjer. Baik, ahlan ya. Ahlan bik. Kaifa alaikum? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Kaifa ruka anta? Alhamdulillah, ana bikhair Ustaz. Masyaul ah. Alhamdulillah, lumayan. Lumayan, masyaallah. Ya, bagi-bagilah syughulnya. Ha? Tawzi' asy-syughul, ha? Baik. Naam. Tafadhal, iqra'. Wasit, naam. Yadkhulu sakin wa yasubbu lahumal qahwah. Naam. Baik. Pemberi minum masuk dan menuangkan kepada keduanya kopi, kopi. Ya. Baik, kedua siapa ini? Kedua ini? Maksudnya adalah mudir dan Mahdi, yaitu tamu ya. Nah, baik. Yang menuangkan siapa? Sakin. Sakin. Iya, yang pelayan nih kita katakan. Iya, pelayan. Iya. Sakin. Itu fa'il, marfu. Mana tanda rafa'nya? Dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Di mana muqaddarahnya? Ada kemarin. Lupa lagi. Alal ya al-mahdhufa. Mahdhufa. Iya, di atas ya yang dibuang. Asalnya saqiyun. Iya, madiyun, ya kan? Hadiyun, ya-nya dibuang karena ini isim manqus. Nah, kenapa dibuang ya-nya? Karena dia tidak pakai alif lam. Kalau ada alif lam harus ada ya-nya as-saqi. Al-madi, al-hadi. Yang kedua, kenapa dianya dibuang? Karena dia bukan mudhaf. Iya kan? Bukan mudhaf. Kalau dia mudhaf, dianya ada mesti. Umpamanya saqil ma'had. Pelayan ma'had. Saqil ma'hadi. Mesti ada yang saqi. Ya, qadi makkata. Yang ketiga, as-salis. Kenapa dibuang ini? Laisa mansuban. Karena dia bukan mansub. Halo? Halo. Naam. Laisa mansuban. Kalau dia mansub, harus ianya thabita, saqiyan. Qadiyan. Karena ini bukan mansub, ya mesti dibuang. Apakah dia marfu atau majrur? Di sini marfu karena fa'il. Baik. Wasil. Wasil. Wasil anta, la takul wasil. Ila iza kunta wasilin ana wasil. Wasil. Naam. Fadi. Ad'uka li ziyarati ma'adina. Naam. Hadhihi bitaqati wa fiha unwani wa unwan al ma'adi. Wa unwanu, laysa unwana kan? Wa unwanu wa unwanul ma'adi. Naam. Saya mengundang Anda untuk berkunjung ke ma'had kami. Ini adalah kartu saya. Iya. Kartu nama saya maksudnya. Iya, kartu nama ya, bitaqah. Kartu di dalamnya ada alamat saya. Iya. Wa unwani ma'adi dan unwanu, dan unwani. Unwanu. Unwanu, unwanul ma'adi. Naam. Dan alamat ma'had. Iya. Al ana mad'u mad'uun bi huduri mu'tamarin fi Pakistana ba'da ashhurin. Saya diundang. Iya, saya diundang. Diundang untuk hadir mu'tamar di Pakistan. Mu'tamar apa itu? Mu'tamar itu. Mu'tamar Islami. Konferensi. Konferensi. Ya. Iya. Konferensi di Pakistan. Akhir bulan. Ba'da asyur, bukan? Ba'da asyur, setelah bulan. Depan maksudnya. Beberapa bulan ke depan. Beberapa bulan. Jadi ba'da asyur setelah beberapa bulan. Setelah beberapa bulan. Iya. Sa'antahizu. Iya. Hadhil fursata wa azuru ma'adikum. Ma'adikum. Sahih ma'adikum. Kenapa ma'adikum? Ma'hadakum. Kenapa ma'hada? Maf'ul bih. Maf'ul bih, sahih. Insyaallah. Insyaallah. Memanfaatkan ya. Iya, memanfaatkan juga bisa. Iya, menggunakan. Iya, memanfaatkan. Saya akan memanfaatkan atau menyematkan kesempatan. Dan akan mengunjungi ma'had dan kalian. Mengunjungi ma'had kalian insyaallah. Insyaallah. Iya. Al-Asaki A'asubulaka mazidan minal kohwati ya Sheikh. apakah saya tuangkan untuk Anda tambahan dari tambahan kopi. Nah, kopi saya. Jangan pakai jangan termakan dari itu karena itu bukan tempat. Nah, ya, ini apa lil bayan menjelaskan aja, menjelaskan mazid itu apa maksudnya itu? Kopi. Nah. Iya. Ulangi saja. Iya. Apakah saya menuangkan kepada saya tuangkan untuk Anda? Tuangkan untuk Anda tambahan kopi ya, Syekh. Iya. La syukran. Astazinukal an ya fadilata Syekh. Jazakallahu khairan. Iya. Tidak, terima kasih. Saya mohon izin sekarang ya fadilata Syekh. Jazakallahu khair. Nah. Semoga Allah memberikan ganjaran kepada Anda. Kebaikan. Untuk hadir. Ila liqa sahibat kassalama. Fil halli Wattirhal. Nah, ini yang sahih wattirhal, tapi biasanya orang-orang Arab lebih enak pakai ti wattirhal ya. Ya, memang lebih apa? Itu lebih familiar, lebih populer, tapi yang sahihnya terhal. Sama dengan az-zahab itu sahihnya. Tapi yang sering dipakai apa? Dalam sehari-hari az-zihab, zalnya kasrah. Nah, tapi itu enggak tepat, yang tepatnya fathah az-zahabu. Sama di at-tarhalu. Tapi mereka lebih enak pakai at-tirhal. Iya. Itu bahasa sehari-harian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sampai jumpa. Sahibat semoga keselamatan menyertai Anda. Iya. Di dalam keadaan dan safar. Fil hal wa tirhal. Di dalam mukim dan atau dan iya, safar. Mukim atau di waktu singgah atau waktu mampir dan safar. Iya, bisa mukim juga al-hal. Iya, waktu mukim dan safar berangkat. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi. Iya. Dan semoga salam selamatan kepadamu dan rahmat atas kamu insyaallah. Amin Allah. Baik, masyaallah. Jazakallah khairan. Wa iyyak Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Baik. Ganjar barakallahu fiik. Masyaallah jayyid. Naam. Kita langsung kepada tamarin. Iya. Tamar awal hadha yata'allaq bi isti'abil mawdu'. Penguasaan apa? Mawdu'. Hewar ini, tapi sudah diterjemahkan tadi berarti maknanya sudah jelas ya. Ta'ajib anil as'ilatil atiyah. Ini juga diminta kepada para pendengar Radio Raja dan para pemirsa TV Raja. Fadhil Ustaz Ihsan, kita minta kepada mereka untuk membaca pertanyaan. Nah. Pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berikan kesempatan berikutnya di layanan interaktif kami di 0218236543. Silakan kita mulai untuk mengerjakan atau menjawab latihan-latihan yang terdapat di pelajaran kelima ini. Kami buka kembali, silakan. Halo. Iya, tip 0218236543. Kita memasuki latihan yang pertama bagi Anda yang baru bergabung di halaman 51 pelajaran buku yang ketiga. Silakan 0218236543. Dan pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0813177765443. Baik, kami berikan kesempatan kembali di 0218236543 untuk layanan interaksi kami. Ya, kita angkat kembali. Halo. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Ummu Hanif. Baik, ahlan, silakan. Baik, tafadhali ya Ummu Hanif. Soal awal. اقرأيه ثم أجيبي تمارين نعم أجيب عن الأسئلة الآتية واحد من الزائر ما اسمه لما زار المأهل لما بكان اقرأي جيدا انظري جيدا لماذا أو لما أو لم لما لم ها لما أستاذ يا lima bukan limadha ya lima zarul hah kenapa pakai zal enggak ada zal situ lima zarul ma'had naam lima zarul ma'had hakadha ay naam coba ulang kembali perhatikan kaidahnya Aidi Marsania. Baik, Ustaz. Wahid manis zairu. Iya. Masmuhu. Lima zarul ma'hadu. Zarul ma'hadu? Ma'hada. Ma'hada. Kalau ma'hadu nanti ma'had yang mengunjungi, siapa yang dikunjungi? Naam. Naam, al-ma'hada. Limadha ma'hada? Maf'ul bi. Maf'ul bi. Baik, ajibi. Az-zairu muhadirun fi ma'hadil lughatil arabiyyati bilahura. Au az-zairu asy-syahab. Asy-syahab. Oh iya. Sah? Naam. Naam, ya juz. Ismuhu Mahdi ibn Abdul Hadi. Naam. Lima zarul ma'hada. Liyattali'a ala manahijihi wa kutubihi. Baik, idzan zarul ma'hada liyattali'a ala manahijihi wa kutubihi. Ahsant. Baik, masyaallah, barakallahu fik. Wa fik barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Pada Muhanif, kita berikan kesempatan yang berikutnya. Yang berikan Muhanif di nomor yang kedua. Silakan di 0218236543. Baik, halo. Terputus, kami berikan kesempatan untuk bagian yang sudah bergabung untuk mencoba kembali menjawab, silakan. Ya, halo. Taib, di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan, dengan siapa di mana? كيف حالك أستاذ؟ الحمد لله بخير. من معي؟ أين صبري؟ أين الصبري؟ أنا في جاكرتا الجنوبية أستاذ. جاكرتا الجنوبية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مرحبا بكدومكم. تفضل يا أخ. طيب أستاذ. معك الكتاب؟ ما عندي الكتاب أستاذ. طيب وتشاهد التلفاز؟ أو أشاهد التلفاز. طيب ممكن تنظر نعم إلى شاشة. رقم 2 رقم ثاني سن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتباع كتب المعهد من أين يمكن الحصول عليها؟ اقرأ جيدا، اقرأ جيدا. من أين يمكن الحصول عليها؟ نعم، يمكنها ليس يمكنها. نعم جيد. أجيب. هل ما عندي كتاب إذن؟ ما عندك كتاب؟ لك على كل فهمت الحوار صح؟ نعم. تباع كتب المعهد. أتباع كتب المعهد؟ نعم. نعم. كتب المعهد. لا لا لا لا. لا تباع. لا تباع. نعم. لا تباع كتب المعهد. نعم. هو من أين يمكن الحصول عليها؟ يمكن الحصول عليها. يمكن الحصول عليها من عمادة خد. من ال. نعم. من المعهد. من عمادة من عمادة خدمة المجتمع. نعم. من المجتمع. إمادة خدمة المجتمع. دي بجيان بلايان. من خدمة المجتمع. نعم، كمشاركات. طيب. طيب. شكرا. طيب أفن. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير أخ صبري. نعم. نعم. طيب. طيب ممكن أنا أوجه بعض الأسئلة أخرى هنا. طيب كذا بريكان كسبان كمبالي سلاكان دي 021-823-6543 masih terkait dengan hiwar dan pertanyaan akan disampaikan oleh Ustaz secara langsung. Baik, silakan kami angkat atau kami buka kembali layanan interaksi kami di 021-823-6543. Halo. Baik, silakan terputus bagi Anda yang mau ikut bergabung. Silakan di 021-823-6543 di latihan yang ke satu atau yang pertama di pelajaran ke lima ini, silakan. Halo. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dari Abu Muhammad Taufik di Palopo, Sulsel. Aina, Abu Muhammad Taufik. Ahlan wa sahlan. Ma'akal kitab? Naam, indi kitab, Ustaz. Baik, ajaib ini. Ana soal mendi, lakin alukal al-jawab mawjud fil kitab ini. Baik, ma adadu tullabi ma'had al-lughah al-arabiyyah? Halo? Naam, Ustaz. ما عدد طلاب معهد اللغة العربية؟ هل فهمت السؤال؟ نعم نعم فهمنا فهمته. طيب لأن العرب العرب يقولون فهم السؤال نصف الإجابة هني. فهمت العرب يقولون فهم السؤال نصف الإجابة. إذن لا بد أن تفهم أولا سؤال. إذا ما عدد طلاب معهد اللغة العربية؟ berapa jumlah؟ صحيح نعم صحيح أو تعبير آخر كم عدد الطلاب كلاهما صحيح إما نستعمل كم أو ما يتراوه إذن عددهم هكذا عددهم بين عددهم يتراوح بين 450 وخمسين وخمسمائة مائة يا apa artinya tadi itu jumlah mereka berkisar jumlah berkisar 450 sampai 500. Ahsan. Taib. Ma muddatu dirasa fil mahad? Ma muddatu dirasa fil mahad? معظم بلاد العالم. ما مدة الدراسة في المعهد؟ أو تعبير آخر كم مدة يعني؟ فهمت سؤال؟ فهمت. ترجم ما مدة الدراسة في المعهد؟ berapa waktu atau masa? Nah, berapa lama belajar di? Berapa lama? Iya, berapa lama? Nah, belajar di ma'had. Muddatu dirasati fi ma'had sanatan. Sanatan. Ahsan, barakallahu fik. Nah. Syukran, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bapak Muhammad Abu Taufik. Barakallahu fiik. Nah, itu yang apa pertanyaan mah ini harus dipahami. Kadang-kadang banyak para mahasiswa tidak mengerti, yang taunya cuma kam. Iya. Jadi ma'adadul kutub, iya. Bimana kam adad? Ma'adadul kutub, ma muddatud dirasah? Ditanya itu berapa masa? Iya, tidak selama harus pakai kam. Kam. Iya. Baik, Wasil, kita berikan kesempatan kembali masih di lain di pertanyaan pertama terkait dengan hiwar yang terdapat dalam pelajaran kelima ini. Silakan di 0218236543. Kami berikan kesempatan berikutnya. Baik, halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Barakallahu fikum, Ustaz. Wa iyyak. Ya, khaira. Dari Taib Ma'aji di Gorontalo, Ustaz. Oh, Gorontalo, iya. Ahlan wa sahlan. Iya. Ini alhamdulillah kami kedatangan salah satu Ustaz kami, Ustaz Yahya Barusalam, yang sementara ini lagi sementara kajian di Masjid Baitur Rahim. Masya Allah. Alhamdulillah, Mubarak. Kami senang sekali. Iya. Alhamdulillah. Penyampaian beliau mudah-mudahan jadi pencerahan, hidayah iya. Bagi kami di kota Gorontalo. Amin. Insya Allah dakwah, iya, dakwah sunnah insya Allah senantiasa tegak di muka bumi. Insya Allah. Amin, Ustaz. Iya. Baik, Ibu Umum mau bergabung? Begini Ustaz, alhamdulillah saya ini sudah pertama begitu mengenal sunnah. Iya. Punya niat untuk belajar bahasa Arab Ustaz. Alhamdulillah. Oh iya. Tapi kendala Ustaz ingin sekali, tapi kadang-kadang Ustaz berempur dengan susah untuk memahami dibanding kita belajar bahasa Inggris. Kira-kira apa kiat dan tips bisa belajar bahasa Arab ini Ustaz? Oh gitu, iya. Itu saja, dan yang kedua Ustaz. Iya. Boleh satu tambah satu pertanyaan Ustaz? Iya, silakan. Iya. Ustaz, kira-kira bagaimana memahami di antara perbedaan pendapat di antara kaling ulama, misalnya ada yang menamakan dirinya misalnya Wahda Islamiyah. Oh, iya, ada pun masalah. Itu nanti kita akan bahas di lain kesempatan ya. Sudah ada Ustaz Wahda Islam di sana ya. Mungkin langsung ditanyakan Ustaz Abu Yahya pada saat daurah. Apalagi ya, sudah ada Ustaznya di sana, langsung aja tanya di sana. Khair, iya, selagi beliau ada di sana, terkadang sulit untuk beliau itu datang ke sana kan, apalagi iya, kata orang-orang amtiru bil asila, hujanin dengan pertanyaan. Iya. Taya, sama, yang penting itu silakan nanti tanya kepada Ustaz Badr Salam ya secara langsung. Iya. Baik, yang pertama Ustaz kita angkat. Oh iya. Untuk cara untuk belajar bahasa Arab. Oh iya. Dia sering saya sampaikan bahwa memang belajar bahasa Arab ini banyak kendala. Tidak seperti bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu bahasa dunia, ya, semata-mata. Di mana secara tabiat manusia, ya, memang cenderung masalah dunia. Maka wajar aja orang lebih senang belajar bahasa Inggris. Sementara bahasa Arab adalah sebetulnya bukan hanya bahasa agama, juga bahasa dunia. Apalagi sudah menjadi bahasa, salah satu bahasa PBB, ya. Karena itu bahasa komunikasi, ya. Nah, sekarang adalah pertama adalah niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ya dalam mempelajari bahasa Arab, tujuannya apa? Ya. Jadi tujuannya harus jelas, di samping itu niat, dan niat ini harus lurus. Jadi bukan karena dunia, betul-betul karena Allah ingin untuk mempelajari agama. Nah, kalau sudah demikian, maka melangkahlah dengan selanjutnya adalah cari guru yang paham bahasa Arab, mengajarkan untuk bahasa Arab ini. Nah, tentu belajar bahasa Arab ini tidak bisa hanya 24 jam. Iya, sistem 24 jam. Ini sekarang kan banyak ini tawaran-tawaran macam-macam, sistem 24 jam Anda bisa berbahasa Arab. Iya, ini adalah penyesatan ini. Iya, ya, memang harus jujur ya. Iya, karena masa bahasa Arab terutama bisa dipelajari dalam 24 jam kan gitu. Kan butuh waktu, ulama aja belajar itu butuh waktu bertahun-tahun. Apalagi kita bahasa ibu kita bukan bahasa Arab, walaupun bahasa merupakan bahasa agama. Iya, juga sering kita baca dalam ibadah kita, sebetulnya bahasa Arab ini tidak lagi asing bagi kita, karena itu bahasa agama. Ya. Jadi datangkan guru, panggil guru, di mana kita ingin belajar, apakah di masjid, di musala, atau di rumah, panggil guru. Nah, dan minta kepada guru, telah ajarkan bahasa Arab yang dengan cara praktis, ya. Tentu kalau guru yang mengerti bahasa Arab dan dia lama terjun dalam pendidikan, insya Allah dia akan paham bagaimana cara mengajarkan bahasa Arab kepada orang-orang pemula. Ya. Nah, ini yang perlu diketahui. Yang terpenting adalah niat yang lurus. Ya, karena ini niat itu berangkat dari awal. Kalau niatnya tidak lurus, tentu akan sulit untuk kita mempelajari bahasa Arab dengan sebaiknya. Baik, Ustaz. Insyaallah. Jazakallah khair, Ustaz. Baik, demikian Umu yang disampaikan Ustaz sebagai nasihat bagi kita dan memberikan dorongan serta motivasi untuk mempelajari ilmu bahasa Arab. Barakallahu fik. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Silakan, masih dalam latihan yang pertama di pelajaran kelima ini. Baik, halo. Baik, terputus. Kami berikan kesempatan berikutnya di 0218236543. Silakan di 0218236543. Halo. Baik, terputus kembali. Kami berikan kesempatan berikutnya bagi Anda atau yang sudah bergabung ingin mencoba kembali, kami berikan kesempatan kembali. Fadol. Ya, halo. Dan pertanyaan pesan singkat silakan Anda sampaikan di 0813177765 43, tentunya terkait dengan pembahasan kita jilid ketiga dalam kaidah-kaidah yang sudah kita bahas, atau ada yang belum difahami Anda bisa sampaikan kembali. Baik, halo. Silakan, halo. Iya, sudah. Iya, sudah masuk. Assalamualaikum. Halo. Halo, nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan, dengan siapa, Umu di mana? Umu Anna Cineri. Ahlan, silakan. Kali ini baru masuk setelah bertahun-tahun. Masya Allah, Masya Allah, Mubarak. Itu berarti malam ini penuh dengan berkah, insya Allah. Iya, ya. Silakan, Umu. Baik, makil kitab, ada kitabnya? Ada. Baik, soal minni. Soalnya adalah, mata sayadhabul mudiru ila Pakistan? Mata sayadhabul mudiru ila Pakistan? Oh, beberapa bulan yang akan datang. Nah, bahasa Arabnya apa? Beberapa bulan. Bentar, Ustaz. Oh iya, bentar. Silakan. Lihat, beberapa bulan yang akan datang itu Syahru, mana tadi ya? Safa Khamsin, halaman 50. Syahirin. Beberapa bulan yang akan datang itu pokoknya tadi ada sih. Ya. Halaman ya, 50. Ada di sini. Iya, halaman 50 itu ya. Ada di tengah-tengah mudir. Di tengah-tengah ada. Iya. Cuma hadir dan gitu kayak aja. Ada UKA itu. Oh iya ya, ini. Iya. Ini ada UKA di ziarah di ma'hadina ya. Terus? Hadi di toqati. Iya. Wa fiha anwa. Unwani wa unwa unwanul ma'hadi ya. Terus ana mad'un li huduri mu'tamarin di Pakistana ba'da ashhurin ini nah ini dia ya. Idzan ya. Sayusafir mudiru ila Pakistan ba'da ashur. Ya. Baik, soal tani. Limadha sayadhabul mudiru ila Pakistan? Untuk menghadiri muktamar. Iya, jadi bahasanya apa itu? Sudah ada di situ. Untuk menghadiri muktamar itu. Untuk hadir apa? Entar dulu. Anna mad'uwan li huduri Muktamarin. Idzan sayusafirul mudiru ila Pakistan lihuduri muktamarin. Iya. Sayusafir mudiru ila Pakistan lihuduri muktamarin. Muktamar. Ahsan. Barakallahu fik. Masyaallah, semangat luar biasa. Alhamdulillah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Kasih bertahun-tahun ya, baru sekarang masuk, masyaallah. Baik, Hasan. Ahlan. Jazakallahu khair, Ummu Anna di Cinere. Barakallahu fik. Baik. Sekarang nantaqil ila at-tadrib ats-tsani atau tamrin tsanin. Naam. Kita silakan baca ini. Saya tidak akan baca. Iya, karena ini langsung praktik ini. Untuk apa grammar kalau enggak dipraktikkan? Sah. Iya. Ya, kita berikan kesempatan berikutnya di 0218236543. Di latihan yang kedua sekarang, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ahkamaruddin. Naam, Ustaz. Ahlan, Ustaz. Ahlan wasalam. Fadhal ya, Ahkamaruddin. Ahlan bik. Tamrin tsanin. Tamrin ثاني اقرا تامل المثال بالفعل الاسوفي المبني للمجهول ثم اكمل الناقصه طيب ترجم القراءه صحيحه ما شاء الله هني Sudah sesuai dengan grammarnya. Perhatikanlah. Sebentar, saya ulang ya, karena mungkin ada yang pendengar baru ikut bergabung. Terkadang sulit dia mengharokatnya kalau tidak dibaca dengan pelan-pelan. Mungkin taqra' marasaniya. Mungkin antaqra' marasaniya. Ta'amilil misala. Ta'amilil misala. Ta'amil atau ta'amal? Ta'amal. Timbangan tafa'ala yatafa'alu. Amarnya ta'af tafa'al. Idzan ta'ammal, ta'ammalil misala. Ta'ammalil misala lil fi'lil ajwafi. Iya. Al-mabni. Iya. Lil majhuli. Iya. Summa akmilil naqisa. Akmilin naqisa. Baik, al-antar jim. Perhatikanlah. Iya. Contoh. Untuk fi'il ajwab yang mabni bagi yang majhul, mabni lil majhul itu sudah istilah ya, mabni lil majhul. Apa maksud ini dalam bahasa kita ini? Kalimat pasif. Iya. Jadi kata kerja menunjukkan kalimat pasif. Di kan gitu, berawalan dengan di. Dimakan, diminum. Iya, supaya yang baru ikut serta supaya ngerti mereka. Iya. Fadol, summa. Kemudian sempurnakanlah yang kosong. Yang kurang. Iya. Yang kurang. Nakis yang kurang. Iya. Nakis kurang. Nah. Baik, contoh itu perhatikan. Iqra. Al-madi. Al-madi. Al-mudari'u. Al-mudari'u. Iya. Dari sebelah kanan itu fi'il madhi, sebelah kiri fi'il mudhari'. Yang pertama fi'il apa? Iya, fi'il mabni al-ma'lum. Mabni al-ma'lum apa? Kalimat aktif. Iya. Sedangkan apa? Mabni al-majhul tadi kalimat menunjukkan kalimat pasif. Iya. Nah, demikian juga fi'il mudhari'nya. Baik, ikhra. Tsumma tarjim. Al-mabni lil ma'lumi. Qala. Mana qala? Berkata. Al-mabni lil majhuli qila. Qila. Al-mabni. Apa arti terjemahkan? Dikatakan. Iya, dikatakan orang. Dikatakan. Iya. Dikatakan. Fi'il mudhari'nya? Fi'il mudhari'. Yaqulu. Fi'il majhul. Yuqalu. Maknanya sama dengan fi'il madhi. Maknanya cuma waktunya beda. Jadi kalau madhi terjadi pada masa lampau, mudhari pada masa apa? Masa mantara, mudhari. Iya. Masa yang akan sekarang. Datang, sekarang. Masa sekarang atau akan datang. Iya. Jadi qala, qila, yaqulu, yuqal. Berkata, qila, dikatakan. Yaqul juga berkata, yuqal, dikatakan. Nah, itu yang harus diperhatikan perbedaan antara fi'il mabni lil ma'lum dan mabni lil majhul. Ya. Ini terkait dengan fi'il apa? Ajwaf. Mana fi'il ajwaf? Fi'il ajwaf yang kosong di tengah. Iya, maksud kosong di tengah apa? Yang pak ain fi'ilnya huruf ilat. Pak. Nah, itu harus iya. Nanti kalau dibilang kosong. Baik, jadi ain fi'ilnya huruf ilat. Huruf ilat ada berapa? Ada tiga. Ada tiga, itu apa? Alif. Waw. Ya. Nah, jadi qala. Jadi tengah-tengahnya ain fi'il. Huruf tengah ada alif, itu kata ain fi'il. Qala, huruf qaf itu fa fi'il. Alif itu ain fi'il, lamnya lam fi'il. Jadi qala, ini katakan fi'il ajwaf. Ya. Taib, istamir, lanjutkan. Ba'a. Bi'a. Naam, apa arti ba'a, terjem? Menjual. Bi'a. Dijual. Telah dijual. Iya. Telah dijual. Ya. Ba'a, dia telah menjual. Bi'a, telah dijual. Dijual. Iya. Yabi'u Yuba'u Yuba'u. Iya. Arti yabi'u? Yabi sedang menjual. Sedang menjual. Yuba sedang dijual. Sedang dijual. Baik, ahsan. Nah, sekarang nah sempurnakan yang kurang. Ini maksud yang kurang. Nah. Jadi fi'il selanjutnya itu kurang, naqis. Iya. Yeah. Baik, sempurnakan. Saqa. Saqa. Siqa. Siqa. Jadi saqa supir, nyupir, mengemudi, Ustaz. Hah? Saqa mengemudi bisa. Juga saqa juga menggiring juga bisa, saqa. Nanti tergantung penggunaan kan, penggunaan. Masalan saqarra'i ghanamahu. Saqarra'i ghanamahu. Itu bukan tim nyupir. Apa artinya? Menggembala. Nah, penggembala menggiring kambingnya. Kambing. Iya. Jadi kalau saqa as-sa'iqu sa'iq. Nah, yang digiring. Bukan menggiring situ. Menggiring. Menggiring. Saqa as-sa'iqu sayyaratahu. Oh, supir. Supir apa? Supir menyetir mobil. Atau membawa mobilnya. Iya. Oh. Tadi sakin pelayan tadi. Apa? Yang hulu sakin itu pelayan. Ya beda dong. Ini kan fi'il ajwaf. Kalau sakin itu bukan ajwaf. Oh. Iya kan? Saya tanya antum ini. Sakin itu dari fi'il apa? Sakin. Bukan dari sako ya, Ustaz. Hah? Bukan dari? Yes. Bukan, bukan. Sakin. Bukan dari sako. Bukan. Sako. Hah? Sako ada. Sako, jadi ya, jahit. Ini sako yasuku. Yasuku. Sako yasuku. Isim fa'ilnya adalah sa'iq. Maka sa'iq apa? Supir. Iya, sa'iq supir. Termasuk sa'iq orang yang menggiring. Nah, sedangkan tadi apa? Sakin. Sako. Yas. Yaski. Yaski. Kemudian isim fa'ilnya apa? Sakin. Sakin ini kalau dia pakai alif lam ada yanya as-saqi. Ini as-saqi. Jadi ada ya dua asalnya saqiyun dibuang yanya. Nah, ini isim fa'il. Jadi beda, ini sakin isim fa'il pada saqa yasqi. Mana saqa yasqi? Saqa yasqi. Melayani. Hah? Melayani apa? Saqa yasqi melayani. Melayani. Tadi sakin pelayan. Asal makna saqa yasqi, mananya banyak. Bisa saqa yasqi apa? Menyiram. Oh, menyiram. Umpamanya kan yas saqal bustani al azhar. Au saqatil bintu al azhar. Anak perempuan itu sedang mana perempuan itu menyirami apa? Telah menyirami bunga. Ya. Nah, bisa saqayaski memberi minum. Maka Al-Quran siqayatul haj. Siqayatul haj memberi minum orang haji. Nah, jadi saqayaski. Baik. Halo? Yes, Pak. Nah, makanya orang yang menyiram dikatakan sakin. Orang yang beri minum juga sakin. Nah, bukan makanya pelayan dikatakan sakin karena dia apa? Memberi minum tamu, melayani tamu untuk beri minum dan beri makan. Taib. Khabal? Yasuku yusaku. Nah, yasuku yusaku. Yusaku. Jair, ahsan. Jadi kesimpulnya apa? Kalau dia fi'il majhul dari fi'il ajwaf, bagaimana? Kusira. Kusira. Au kusira. Fa'fi'il, fa'fi'ilnya dikasrakan. Fa'fi'ilnya dikasrakan. Kemudian apa? Tuklabu alif ya. Tuklabu alif ya. Jadi alifnya di ditukar dengan ya. Atau tuklabu alif ya wa kusira ma qablahu. Jadi alif ditukar ya, kemudian huruf sebelumnya dikasrakan. Kenapa? Kena ya tunasibuha kasrah. Kena ya sesuanya apakah? Kasrah. Maka jadi apa? Qala jadi qila. Ba'a bi'a saqa siqa. Sedangkan fi'il mudhari' majhul bagaimana? Kalau fi'il majhul kalau huruf illatnya waw dan ya tuqlabu waw au ya alifan. Jadi kalau untuk fi'il majhul dari fi'il ajwaf jadi naam qala yaqulu tuqlabu waw alifan ba'a yabi tuqlabu alif al tuqabu tuqlabu ya alifan. Jadi ditukar waw atau ya menjadi alif. Ya, sedangkan di awal tetap didhammahkan. Yudhamma awaluhu. Maka jadi apa? Yuqalu, yuba'u. Tapi kalau memang aslinya alif, enggak perlu tukar lagi. Seperti ya khafu. Khafa, ya khafu. Majhulnya yukhafu. Tidak ada yang perlu ditukar situ. Naam. Syukran ya Abdul Wahid. Barakallahu fik. Kamarudin Ustaz. Kamarudin. Kamarudin, masyaallah. Ustaz, anda iya. Ini soal Ustaz. Iya. Anda mau tanya, Ustaz. Silakan. Iya, iya. Ana tentang apa? Jatah wahu Ustaz. Ana cari-cari di kamus Ustaz, artinya berbeda-beda Ustaz. Apa? Artinya berbeda-beda jatah wahu itu Ustaz. Jatah wahu. Jatah wahu, iya. Iya. Mm-mm. Itu antum apa artikan berkisar Ustaz ya? Berkisar, nah. Iya berkisar ya. Saya lihat di komus artinya ada yang apa namanya minyak wangi berbau wangi atau kata bahasa itu kadang satu kata itu banyak maknanya. Nih, jadi banyak mana? Maka kalau kita melihat di dalam satu kalimat harus cari pilih makna yang ansab, makna yang sesuai. Ya seperti saqa kan? Seperti saqa yasuku kan banyak arti saqa yasuku. Iya. Bisa arti apa menggiring, bisa artinya menyetir. Ya tergantung penggunaannya. Sama dengan ra'a yar'a. Nah, ra'a yar'a. Apa arti ra'a yar'a? Kalau digunakan untuk pengembala, makanya isim fa'il adalah ra'in. Ya, ra'in ini juga maknanya bisa pengembala, bisa ra'in pemimpin. Ya, jadi tergantung penggunaannya. Kalau ra'in dikatakan dia maknanya pengembala, berarti ra'a yar'a itu arti mengembala. Tapi kalau dia pemimpin, yar'a, ra'a yar'a adalah orang yang memberikan perhatian. Masalan al-walidu yar'a. Al-walidu yar'a. Berarti apa? Mendidik, memperhatikan. Iya, riaya. Nah, jadi tergantung siyaqul kalam, ya. Ya itulah bahasa Arab, bahasa yang kaya dengan apa? Makna. Nah, itu ya tarawahu itu diambil dari rohai Ustaz. Berapa? Kita mencari di komentar itu rohai itu. Ya kalimat raha. Nah, ini timbangan apa? Tafa'ala. Timbangan tafa'ala, tarawaha. Tarawaha dari kalimat raha. Ya. Raha ya ruh. Mana raha ya ruh? Di mana yadhhabu? Jadi raha ya ruh juga makna yadhhab. Makanya nyawa ini dikatakan ruh. Kenapa dikatakan ruh? Karena dia akan pergi. Nah, makanya bahasa Amia, bahasa pasaran, bahasa Mesir, kalau nanya ila aina tadhhab, fin truh katanya. Pakai truh atau roh fin. Nah, itu bahasa pasarannya. Ya, padahal itu dari bahasa fusha, dari kalimat raha ya roh. Iya. Akadha ya Kamaruddin. Khalas. Baik, maaf. Baik. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair ya Kamaruddin. Hayakallah. Baik. Nawasil Ustaz. Nah, kita berikan kesempatan kembali di line phone 0218236543 di belakang Akhmaruddin Barakallahu Fik, dan tadi pertanyaan sangat bermanfaat. Dan kami berikan kesempatan kembali, silakan kita buka di layanan interaktif di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Ummu Abdillah. Ya. Baik, barakallahu fik. Fadhlas. Tafadhali ya Ummu Abdillah. Naam. Wasili. Lanjutkan. Al-mabni li ma'lumati jaro. Zara, ya. Al-mabni lil majhul amali jiro. Zira, sahih. Al-mabni lil ma'lum mudore. Naam. Ya juru. Ya juru, sahih. Al-mabni yujaru. Yuzaru. Taib, terjemah apa arti zara? Zira? Mengunjungi, Ustaz. Mengunjungi. Zara apa? Mengunjungi. Mengunjungi. Zira dikunjungi. Zira dikunjungi. Dikunjungi. Nah, ini juga kalau melihat orang sakit, membesuk. Kan gitu bahasa kita kan, membesuk. Nah, juga zara dipakai. Zara yazur. Nah, ziarah kubur juga zara dipakai. Yazur. Ya. Baik, jadi zira dikunjungi. Kalau zara mengunjungi, zira. Halo? Dikunjungi. Dikunjungi. Taib. Demikian juga yazuru wa yuzaru. Mengunjung dan dikunjungi. Dikunjungi. Taib. Ba'da? Selanjutnya? Yada. Zada. Yida. Zida. Ya yidu. Yuzadu. Yuzadu. Naam. Menambah. Apti zada? Menambah. Menambah. Atau bertambah. Bertambah. Naam. Menambah. Taib. Zida? Ditambah. Ditambah. Taib. Yazid? Bertambah. Sedang. Menambah. Menambah atau bertambah. Bertambah. Al-imanu yazid wa yanqus. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Dan berkurang. Apa artinya itu? Bertambah dan berkurang. Nah, iman itu bertambah dan berkurang. Berkurang. Nah, kalimat yazid. Baik, summa yuzadu? Yuzadu ditambah. Ditambah, sahih. Naam. Baik, summa al-akhir khafa. Khafa. Khifa. Khifa. Yukhafu. Yakhafu. Yakhafu. Yukhafu. Yukhafu. Khafa, yeah. Takut. Apa artinya khafa? Takut. Takut, ya, yeah. Kalau khifa? Khifa ditakuti. Ditakuti. Iya, yeah. Ditakuti. Demikian yukhaf, ya, yakhafu, ya, wa yukhafu. Takut dan ditakuti. Ahsan, barakallahu fik. Ini soal, Ustaz. Ini soal. Fadhal, ya. Fadhal, fadhal. Ustaz, dalam surat Al-Mujadilah itu, ada firman Allah, ya ayuhallaz, ya'udzubillahi syaitonirrajim. Ya ayuhallazina amanu, idza qila lakum, fafsahu fil majalisi, fafsahu yafsahillahu lakum. Iya. Yafsahi itu kenapa yafsahi, Pak, ya? Oh, itu dia majzum. Majzum. Yafsahi itu majzum. Asalnya yafsah. Yafsah. Yafsah itu fil mudhari majzum. Kenapa dikasrakan? Liltikau sakinan, bertemu dua sukun. Jadi yafsah, ya, itu majzum. Kenapa dia majzum? Karena dia itu jawab amar. Dia jawab amar, terkadang amar fi'il amar membutuhkan jawaban. Nah, jawabnya jawab amar harus majzum. Nah, itu apa? Yafsah. Kenapa dikasrakan? Karena bertemu dua sukun. Mana sukunnya? Pertama, fi'il mudhari'nya sakin, yang kedua sukunnya apa? Hamzah wasal, alif lam, yang ada alif lam ta'rif. Allah. Iya. Kan alif lam itu kan sukun. Maka dibaca yafsahillahu lakum. Naam. Lafam ya Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Ma Abdillah, barakallahu fik. طيب هذا اخر سنه في الثامن الثاني. طيب ممكن انا اتي ببعض الافعال اي طيب. Kita berikan satu kesempatan kembali di penghujung kajian kita sebelum kami angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana? Baik, terputus sambungan teleponnya. Kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Silakan, ada pertanyaan terkait dari pertanyaan yang kedua tentang fi'il ajwaf ya mabni lil majhul yang akan disampaikan oleh Ustaz. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana umu? Iya, silakan. Halo. Baik, tampaknya terputus kembali Ustaz ya. Ya, di 0218236543 kita berikan kesempatan kembali, fadal di 0218236543. Ya, halo. Baik, silakan. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa akh di mana? Dengan Adi. Dengan Ah Adi di mana? Di Batam. Di Di Batam. Di Batam, tayyib. Silakan. Tayyib, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Ta'ana ati bi fi'il. Tayyib, ba'da dhalika anta ta'ati bi misal, ha? Tayyib, sama. Khona, tayyib. Sama. Khona. Sad, alif, mim. Khoma, tayyib. Sad. Sad. Harfu sad. Sama. Khona. Halo? Halo, halo. Sami'ta? Karir Ustaz, karir. Naam, sa, sama. Harfu sad, alif, dan mim. Oh, sama. Naam, sama. Taib, hada lijar fi, lijar fi kitab, lakin ana ataitu bi hada misal ini, min indi. Oh, naam, naam, Ustaz, tafadu. Taib, naam, sama. Sima. Iya. Yasimu. Sama. Majhulnya apa? Sima. Sima, ahsan. Summa mabni mudhari. Mudhari. Yasimu. Ya. Yasimu. Sama yasumu itu. Yasuhumu, naam. Sama yasumu. Yusamu. Nah, mudhari-nya yusamu. Yusamu, naam. Apa artinya? Berpuasa. Sama berpuasa tadi. Puasa. Sima. Sima ditahan. Dipuasakan. Oh, dipuasakan. Naam. Dipuasakan. Naam. Jadi sama juga yasumu wa yusam, makna sama. Oh, baik, cuma waktu berbeda. Baik, mungkin tak ti misal akhar? Misal min indik. Fi'il ajwaf. Min ana tadi. Naam, minka. Oh, min ini. La taqul min ana, lakin minni. Minni, naam. Naam. Baik. Baik, ana ati misal akhar. Sara. Sin alif ra. Sara. Sin alif ra. Naam. Sara yasiru, yasiru. Sara yasiru. Yasiru, taib. Majhulnya? Yasiru. Sira. Sira. Mudhari yusaru. Yusaru. Baik, mana sara? Sara. Pergi ya tadi. Berjalan. Berjalan. Naam, sara berjalan. Kalau sira? Sira dijalankan. Dijalankan? Iya. Jadi sama tadi. Ya, sama-sama. Mudhari itu sama, cuma waktu aja berbeda. Nah, itulah dia apa? Terkait dengan fi'il ajwaf, tinggal dikembangkan. Untuk mengetahui ini, bisa lihat di buku-buku tasrif atau lihat di kamus. Naam. Iya. Tapi akhati. Barakallahu fik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Nah, yang terpenting polanya. Terpenting polanya untuk majhul yang ajwaf demikian, apa tadi? Tuqlabu harfu illa yang pada ain fi'il di apa? Diubah menjadi apa? Ya. Ya tuqlabu alif ya'an. Kemudian wa kusira ma qablahu, dikasrakan sebelum akhir. Kenapa dikasrakan? Karena ya tunasibu kasrah. Ya sesuanya apa? Kasrah. Maka jadi apa? Qala jadi qila, ba'a bi'a, saqa siqa, zara zira, zada zida, khafa khifa, sama sima, sara sira, sara sira, wa hakadha. Begitu selanjutnya. Kalau fi'il mudhari'nya tuqlabu waw wa ya ain fi'il, ain fi'il ini qabla akhir, ain fi'il waw wa ya alifan. Selesai. Kalau dia alif asalnya seperti ya khaf, enggak perlu ditukar. Tabqa kama hiya. Jadi yaqul yuqal, yabi yuba', yasuq yusaq, yazur yuzar, yazid yuzad, yakhaf yukhaf. Lakin ad-dhamma harfu awal dhamma ni, yudhammu awalu, itu ingat kaidah umum, yudhammu awalu. Awalnya didhammahkan. Naam, fadhal Ustaz Ihsan mungkin. Baik, jazakallahu khair. Demikian dan apa yang dijelaskan Ustaz terkait dengan metode dan cara merubah fi'il aktif menjadi pasif atau majhul sudah dijelaskan tadi, dan ini menjawab beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Barakallahu fiik. Kemudian kami akan kembali pertanyaan berikutnya untuk type fi'il majhul yang tidak diketahui fa'ilnya, Ustaz. Apakah ini bisa digunakan dalam setiap percakapan atau setiap fi'il aktif bisa dijadikan pasif? Oh iya. Nah, ya memang dipakai untuk percakapan. Ya, fi'il majhul dipakai untuk percakapan. Kemudian apakah kalimat apa fi'il aktif bisa dijadikan fi'il apa majhul? Tidak semuanya. Tidak semuanya. Ya, kaidah begini. Kalau dia fi'il itu fi'il muta'addi, arti fi'il muta'addi fi'il yang ada objeknya, fi'il itu yang bisa dijadikan majhul. Dijadikan majhul. Nah, kenapa? Karena na'if fa'il nanti berasal dari maf'ul bih. Maf'ul bih. Empat ini qala yaqulu, tentu ada maf'ul, berkata atau ada yang dikatakan. Ba'a yabi, menjual, tentu ada yang dijual. Nah, zara yazur, mengunjung, tentu ada yang dikunjung, dan seterusnya. Kemudian apakah fi'il lazim, fi'il yang tidak ada objeknya bisa menjadi apa majhul? Bisa, jika setelahnya adalah syibul jumlah, jar majrur atau dharaf. Jadi fi'il yang setelahnya ada apa? Ada syibul jumlahnya. Dan kata lain bahwa fi'il itu terkait dengan apa? Terkait dengan jar majrur atau dharaf. Ya, umpamanya jalasa ada. Jalasa itu kan duduk. Maaf, yang tidak ada objek. Nah, ini bisa dijadikan apa? Majhul. Kenapa? Karena ada huruf syibul jumlahnya, jar majrur. Jalasa ala. Makanya julisa ala. Al-kursiyu, al-kursiyu julisa alaih. Al-kursiyu julisa alaih. Apa artinya? Kursi itu telah didudukin. Ya. Telah didudukin. Asalnya al-kursiyu jalastu alaihi. Al-kursiyu jalastu alaihi. Kan gitu. Kursi itu telah saya duduki. Jadi mana fa'ilnya? Tu. Baga, ada baik saya tulis saja. Iya. Ini jumlah ismiyah. Jalas al-kursiyu jalastu alaih. Ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jalastu alal kursi. Jalastu alal kursi. Nah, ini bisa dijadi fi'il majhul. Kenapa? Karena fi'ilnya memiliki apa? Syibul jumlah. Ini syibul jar majrur. Oleh kerana apa? Bagaimana cara bikin fi'il majhul? Fa'ilnya dibuang. Tu. Kemudian fi'ilnya apa? Fi'il madi. Bagaimana kaidahnya? Dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhir lam. Karena akhir ini huruf sin. Jadilah julisa. Tentu tulisannya apa? Sinnya seperti berdiri sendiri. Karena sudah tidak ada huruf yang bersambung lagi. Julisa. Nah itu jadinya al-kursi julisa alaih atau julisa alal kursi. Nah mana sebagai naifalnya ini ya, sibul jumlah ini sebagai naifal jar majrur. Apa artinya? Kursi telah diduduki. Julisa alal kursi sama, telah diduduki kursi itu. Dari mana artiku itu? Karena ini apa? Ada alif lam sudah ma'rifah. Jadi kursi itu telah diduduki. Maknanya sama. Kursi itu telah diduduki, telah diduduki, telah diduduki kursi itu. Jadi kalau fi'il yang ada apa? Yang ada syibul jumlahnya jamak jatuh dzaraf itu bisa dijadikan majhul. Kalau tidak enggak bisa. Nah. Saya jazakallahu khairan atas penjelasannya dan ini juga jawaban dari pertanyaan yang masuk terkait dengan nah, umpamanya misal akhar bahastu. Nah. An. Bahastu mana bahas tu? Naam, aku telah mencari bahas tu anil kitab an kitabi. Bahas tu an kitabil jadid. Jadidi. Saya telah mencari kitabku yang baru. Jadi baru beli hilang. Cari sana sini. Nah, bahas tu an kitabi al jadid. Ini mana fa'ilnya? Ini bahas mana bahas tu? Saya telah mencari. Ini kalimat pas aktif. Sekarang dijadikan kalimat pasif. Dicari, telah dicari. Makanya fa'ilnya dibuang. Kemudian fi'ilnya diubah. Bagaimana kaidahnya? Kalau ini fi'il madhi, maka dhamma awaluh wa kusira qabla akhir ha ini sa kembalikan sufu. Maka buhitha an kitabil jadid, telah dicari kitabku yang baru. Hakadha ya Ustaz Ihsan. Naam. Jazakallah khair. Demikian tiga dua contoh yang disampaikan Ustaz. Semoga ini memperjelas dan memudahkan kita untuk membuat fi'il aktif menjadi pasif atau majhul untuk fi'il madhi dan mudhari. Dan ini pertanyaan terakhir kami Ustaz. Naktafi bi hadzal qadar. Baik, jazakumullahu khairan ala husni musyarakatikum wa istima'ikum wa jazakumullahu khairan katsiran wa naktafi subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.